بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah membaca apa yang ditulis oleh al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan kepada kita tentang kesesatan-kesesatan Jahmiyah. Sekian banyak kesesatan dan pemikiran-pemikiran sesat yang ada pada Jahmiyah, maka para a'immah, para ulama ahlu sunnati wal jamaah mengkafirkan mereka secara umum. Jahmiyah kafir. Dan mengkafirkan tokoh-tokoh mereka yang telah tegak hujjah atas mereka. Namun tetap mereka pada kekufurannya atau pada pemikiran Jahmiyahnya. Maka tokoh-tokoh mereka dikafirkan secara individu, secara tunjuk hidung oleh Imam Ahmad dan para a'immah yang lainnya. Karena sangat besarnya kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan dan sebahagiannya kesesatannya sampai pada mengeluarkan dia dari Islam. Kita lanjutkan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Lianna man radda ayatan min kitabillahi faqad radda al-kitaba kullahu. Wa man radda atharan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad radda al-athara kullahu. Wa huwa kafirun billahil azim. Karena orang yang menolak satu ayat dari kitab Allah, maka berarti dia telah menolak seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini konsekuensinya. Misal ada seorang yang dia menyatakan saya beriman dengan Al-Quran, kecuali ayat ini, karena sudah tidak pas, tidak relevan di masa sekarang ini, kurang tepat. Maka itu sama artinya dengan dia menolak semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula ketika seseorang menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas kesahihannya. Sepakat para ulama muhaddithin meriwayatkan hadis itu dan menyatakannya sahih. Tetapi kemudian dia menolaknya. Dia mengingkarinya. Saya meyakini semua hadis yang ada dalam Bukhari, Muslim, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian As-Sunanul Arba', semua hadis-hadis sahih saya imani kecuali satu ini. Misal dia ingkari tentang syafa'ah, sebagaimana orang-orang Khawarij mengingkari hadis tentang syafa'ah. Syafa'at kaum mukminin kepada ahlul kabair, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diingkari oleh dia. Maka berarti dia telah mengingkari semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya satu itu saja yang dia ingkari, tetapi konsekuensinya dia juga mengingkari semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kafirun billahil azim. Orang yang seperti ini kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadamat lahumul muddah wa wajadu min as-sultani ma'unatan 'ala dhalik wa wada'u as-sayfa was-sawta duna dhalik fadamat lahumul muddah. Maka mereka orang-orang Jahmiyah terus berada pada kondisi seperti ini, damat terus menerus. Lahumul muddah, waktu ke waktu bagi mereka untuk menyerukan kesesatannya. Sebagaimana yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, tiga masa kepemimpinan khalifah. Mereka memanfaatkan kekuasaan khalifah ketika itu untuk menyerukan kekufuran mereka. Menyerukan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalik, dan mereka mendapatkan dari penguasa bantuan, dukungan ala dzalik untuk menyebarkan kesesatan mereka. Wa wada'u as-saifa was-sawta duna dzalik, sehingga mereka meletakkan pedang dan pecut untuk memberikan ujian tadi. Siapa yang mengikuti mereka dibebaskan. Siapa yang membangkang, tidak mau tunduk dan mengikuti pemikiran mereka, bisa jadi dia dibunuh, dipenggal dengan pedang tersebut, atau dia disiksa, dicambuk dengan cambukan yang telah disediakan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh ahlul dhalal dari masa ke masa kepada ahlus sunnati wal jamaah. Ketika mereka mendapatkan bantuan dari penguasa, mereka akan menindas ahlus sunnati wal jamaah. Itu sudah pasti dari masa ke masa. Fitnah itu terus berulang. Kapan mereka mendapatkan sedikit saja bantuan dari penguasa, mereka mendapatkan dukungan dari penguasa, akan mereka gunakan untuk menindas ahlus sunnati wal jamaah. Fadarasa ilmu sunnati wal jamaah wa auhanuhuma wa sarata maktumataini li izharil bid'i wal kalami fiha. Mungkin di sebahagian cetakan punya antum berbeda dengan ini, tetapi yang benar insyaallah yang ini dari konteks kalimat yang ada. Fadarasa ilmu sunnati wal jamaah, maka mulai indathara, darasa bimana indathara, mulai berkurang, mulai tertutup ilmu al-kitab was sunnah, as-sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kesesatan ketika itu kuat, kebidahan-kebidahan muncul di sana sini, didukung dan dikuatkan oleh pemerintahan ketika itu, sehingga sunnah dan ahlu sunnah mereka tersudut. Bukan berarti kemudian mereka hilang sama sekali, tidak. Karena merupakan sunnatullah, akan selalu ada, walau hanya sedikit orang yang tetap mendakwahkan al-haq ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Akan terus menerus ada, senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini yang mereka menampakkan al-haq, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka mendakwahkan al-haq. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan dan menghinakan mereka, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasara wa auhanuhuma, dan mereka melemahkan keduanya, berusaha melemahkan al-kitab wa sunnah, mereka berusaha melemahkan as-sunnah wa ahlus sunnah. Fasarata maktumataini, sehingga keduanya menjadi seakan tertutup, tersembunyi al-kitab wa sunnah. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq. Di saat itu ahlu sunnah benar-benar mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Ada yang harus menerima siksaan di dalam penjara, ada yang harus merelakan jiwa dan raganya untuk tetap mempertahankan al-haq sehingga terbunuh, ada yang harus pergi mengasingkan diri karena tidak ingin mendapatkan siksaan, dan tidak pula ingin menggadaikan akidah dan manhajnya. Ada sebahagian mereka yang melakukan tauriyah. Demikian besar fitnah khalqul Quran di masa itu. Kenapa demikian? Karena dibantu, didukung, dikuatkan oleh pemerintahan ketika itu. Li'ibharil bid'i wal kalami fiha, karena tampaknya kebid'ahan, sangat jelasnya kebid'ahan dan banyaknya pembicaraan tentang masalah Al-Qur'an adalah makhluk. Walikathratihim, dan karena banyaknya jumlah mereka, wattakhadul majalisa wa adhharu ra'yahum wa wada'u fihi al-kutub wa atma'u an-nas wa talabu lahum ar-riyasah fakanat fitnatan 'azimah. Lam yanju minha illa man 'asama Allah. Dan mereka mengadakan majelis, perkumpulan, durus. Yang dibahas adalah menyebarkan syubhat wadhalalat, kesesatan-kesesatan mereka di seluruh penjuru negeri ketika itu. Bani Abbasiyah pada tiga masa pemerintahan khalifah, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di tempat-tempat pendidikan, yang ditanamkan kepada mereka para pendengar adalah Al-Quran makhluk. Ataupun kalau seandainya tidak, mereka menyatakan lafzi bil Quran makhluk, sehingga mereka semakin terlihat kuat dan semakin banyak. Wadharu ra'yahum, dan mereka jelas-jelas menampakkan pemikiran mereka, kesesatan-kesesatan mereka. Wawadu'u fihil kutub, dan membuat diktat kurikulum-kurikulum yang diajarkan kepada para santri berupa kesesatan-kesesatan mereka. Wa'atma'un nas, dan mereka dalam riwayat yang lain disebutkan wa'atagaw, wa'atma'un nas, wa'atagawun nas. Mereka membuat manusia untuk semangat mengikuti kesesatan mereka dengan segala macam iming-iming yang ada. Wa talabu lahum riyasah, dan mereka meminta untuk manusia kedudukan yang tinggi sebagai iming-iming. Siapa yang akan mengikuti, dia akan mendapatkan demikian, akan memiliki ini dan itu. Bisa dibayangkan bagaimana kalau seandainya suatu negeri seperti ini kondisinya. Siapa yang tidak mengikuti mereka akan disingkirkan. Siapa yang mengikuti mereka akan mendapatkan imbalan. Bukan hanya sekedar ancaman belaka, tetapi benar-benar dibuktikan. Awamun nas, kaum muslimin yang awam, mereka tidak akan mau mengambil resiko. Sudahlah ikut pemerintah saja. Di mana-mana semua seperti ini. Mayoritas seperti ini. Sudah ikut-ikutan. Karena ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman, tetapi benar-benar dibuktikan. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang harus mengungsi, mengasingkan diri. Fakanat fitnah azimah. Maka benar-benar fitnah tentang khalqul Quran yang dimunculkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah ketika itu adalah fitnah yang sangat besar. Lam yanju minha illa man 'asamallah. Tidak ada yang selamat dari fitnah ini kecuali mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanannya, siap dia mempertaruhkan bukan hanya sekedar harta tetapi bahkan nyawanya. Wa ala ra'sihim al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan yang paling terdepan adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehingga para ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam ini fi ayami riddah, ketika banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam setelah meninggalnya Rasul, dengan sebab kokoh dan kuatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini di masa-masa fitnah, kaum muslimin di masa-masa fitnah khalqul Quran, dengan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kaum muslimin di belakang beliau, wahai imam, keluarkan fatwamu, berontak, gulingkan kekuasaan ini. Kalau seandainya beliau berfatwa mengikuti hawa nafsunya, maka kaum muslimin akan mengikuti beliau, tetapi beliau menahan. Ad-dima, ad-dima, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin yang akan tertumpah. Dan beliau siap menerima apa yang beliau rasakan dan tetap tegar. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala membebaskan beliau dan membebaskan kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah dari fitnah yang besar ini. Allahu alam bissawab. insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.